ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kullu Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannatil amin. قال رحمه الله تعالى قد يقال kadang dikatakan khasyya ayyutakhadha masjidan, beliau khawatir dijadikan sebagai masjid. Maknahu, terkadang maknanya adalah khasyya ayyubna alaihi masjid. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, terkadang bisa dimaknakan juga artinya beliau khawatir kalau dibangun padanya masjid, pada kuburan beliau SAW. Lakin yub'iduhu, akan tetap yang seperti ini jauh, pendapat seperti ini jauh sekali. Kenapa jauh? Karena sahabat la yumkin ayyabnu hawla qabri masjidan. Karena para sahabat tidak mungkin mereka membangun di sekitar kuburan Rasulullah SAW sebuah masjid. Ya, tidak akan mungkin, jauh. Maka pendapat ini kata Syekh, makanya dikatakan qad yuqal, kadang bisa diartikan seperti ini, terkadang. Tetapi berkaitan dengan hadis ini jauh sekali. Berkaitan dengan hadis ini jauh. Kenapa? Karena para sahabat tidak mungkin, la yumkin ayyabnu hawla qabrihi masjidan. Para sahabat tidak mungkin membuat sebuah masjid di sekitar kuburan Nabi SAW. Li'anna masjidahu mujawirun li baitihi. Karena masjidnya Rasul sendiri terletak sebelah rumahnya. Ya. Kalau kuburannya sebelah rumahnya, apa? Kalau kuburannya adalah di rumahnya, yang rumahnya itu sebelah masjidnya, kemudian sahabat bikin masjid baru, berarti sebelahan Masjid Nabawi. Ini sangat-sangat tidak mungkin kan gitu kan? Ya. Sangat tidak mungkin untuk sahabat membikin masjid baru. Masjid di sebelah Masjid Nabawi, di atas kuburannya misalnya, ini sangat jauh. Tafsiran seperti ini jauh sekali. Nah, fakaifa yabnuna masjidan akhar, sehingga bagaimana mungkin mereka para sahabat akan membangun sebuah masjid lain di samping masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza syai'un mustahil bihasbil 'adah, maka ini sesuatu yang mustahil kalau ditinjau dari sisi adatnya, kebiasaannya. Tidak mungkin ya, sudah ada Masjid Nabawi karena Nabi SAW wafat di rumahnya yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi, kemudian bikin masjid baru di atasnya. Tidak mungkin, mustahil. Fayakunu ma'na qawliha, sehingga makna dari sabda beliau SAW khasyia, atau sabda makna dari dari ucapan Aisyah khasyya ayyutakhad masjidan, beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir dijadikan sebagai masjid, ini maknanya adalah ay makanan yusalla fihi. Beliau khawatir kuburannya nanti dijadikan makanan, sebuah tempat yusalla fihi, yang orang salat di dalamnya. Wa illam yubnal masjid, walaupun tidak dibangunkan masjid di atasnya. Ya, walaupun tidak dibangunkan masjid. Kenapa? Karena sudah ada Masjid Nabawi, tidak mungkin membuat masjid lagi. Nah, demikian. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah kuburan yang ini dijadikan sebagai tempat untuk sholat di luar Masjid Nabawi. Demikian. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sehingga makna dari hadis ini bisa bermakna umum sifatnya. Ini apa? Ini kuburan yang dilakukan sholat di sekitarnya. Walaraiba, maka kata Syekh Muslim, tidak diragukan anna asla tahrim bina'il masajid alal kubur, bahwasanya hukum asal diharamkannya membangun masjid-masjid di atas kuburan annal masajid makanus sholat, bahwa masjid-masjid itu sebagai tempat sholat. وَالنَّاسِ يَأْتُونَ إِلَيْهَا لِصَلَاتِ فِيهَا, sedangkan orang-orang mereka akan datang ke kuburan-kuburan itu untuk melakukan salat di dalamnya. فَإِذَا صَلَّ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ, sehingga apabila manusia salat di sebuah masjid yang telah dibangun di atas sebuah kuburan, فَكَأَنَّهُمْ صَلَّوْا alal sallau indal qabri, maka seakan-akan mereka salat di sisi kuburan, seakan-akan mereka salat di samping kuburan. Ya, wal mahdhur, sehingga yang terlarang di sini yang diperingatkan oleh Nabi, alladhi yujad fi bina'il masajid alal kubur, yang ditemukan di dalam membangun masjid-masjid di atas kuburan adalah apa? Yang mahdhur, yang diperingatkan, yang dilarang adalah yujad fiha, ditemukan pula padanya, idza takhadha hadzal makan lis-shalah, jika tempat ini dijadikan tempat untuk salat. Nah, wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid padanya. Jadi kalau kuburan dijadikan sebagai tempat sholat walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, maka apa? Maka ini haram, tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Nah, fatabayyana bihadza, maka jadi jelaslah dengan ini, menjadi jelas anna ittikhadzal qubur masajid lahu ma'nayan, bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid itu memiliki dua makna. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, antu bina alaiha masajid, itu dibangunkan di atasnya masjid-masjid. Makna yang pertama ini, kuburannya dibangunkan masjid-masjid, di atas kuburan dibangun masjid-masjid. Ini makna yang pertama. Asani, makna kedua, antu takhad makanan lisalah indaha, dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sholat di sisi kuburan, di samping, di sekitar kuburan tersebut. Wa illam yubna al-masjid, walaupun tidak dibangunkan masjid padanya, sekalipun tidak dibangunkan masjid padanya. Fa idza kana ha'ula'i qaum masalan, sehingga apabila mereka-mereka kaum tersebut, contohnya, yadhhabuna ila hadzal qabr, mereka pergi ke kuburan ini, menyalluna indahu, dan dia dan mereka salat di sekitar kuburan, wa yattakhidunahu musalla, dan mereka menjadikannya sebagai tempat salat, fa inna hadza bi ma'na bina'il masjid, fa inna hadza bi ma'na bina'il masajid, maka ini semakna dengan membangun masjid-masjid alaiha, di atas kuburan. Ini sama saja artinya membangun masjid-masjid di atas kuburan, walaupun tidak ada bangunannya, walaupun tidak ada apa bangunannya. Kalau dia salat di sekitaran kuburan, maka apa? Maka itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa huwa aidan min ittikhadiha masajid, maka ini juga termasuk dari menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Nah, baik. Untuk melengkapi atau menyempurnakan apa yang kita bicarakan kemarin agar tidak menjadi syubhat tentang fatwa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ijabatus Sa'il Anil Masail Muhimmah, pertanyaan nomor 109, jawaban 109, halaman 199 sampai halaman 201. Nah, ini jawaban beliau tentang apa yang dilarang, masjid yang seperti apa yang ada kuburannya, ya, yang dilarang untuk kita sholat di dalamnya. Pertanyaannya, nah, ini saya ambil dari PDF karena kitab saya sudah di box, sudah ada di box, ya, sehingga malas untuk keluarkannya lagi. Disebutkan, tapi insya Allah sama cetakannya, saya buka sampulnya sama. Cetakannya insya Allah sama dengan yang saya punya. Dikatakan di sini pertanyaannya, masjid muhitun bihil kubur min kulli janib. Ada sebuah masjid yang dikelilingi oleh kuburan dari semua sisinya. Ya, jadi kalau misalkan ini masjid dikelilingi oleh kuburan, gitu ya. Fahal tasihus sholat fihi, apakah sah sholat di masjid seperti itu? Masjid dikelilingi kuburan. Baik, sehingga apa? Menyebabkan orang sulit untuk masuk ke masjid tadi. Kenapa? Karena selalu dikelilingi oleh kuburan. Faham ya gambarannya berarti? Jadi pertanyaan ini faham ya? InsyaAllah, baik. Nah, maka setelah beliau membawakan dalil tentang haramnya menjadikan kubur sebagai masjid, dibawakan dalilnya sama seperti yang dibawakan di sini, dalil-dalilnya. Kita masuk pada ucapan beliau, kata beliau, amma akhuna sa'il fayakul. Nah, adapun saudara kita penanya ini, dia katakan, innal masjid laisa fihi kubur. Nah, bahwa masjidnya itu enggak ada kuburannya. Jadi masjidnya kosong dari kuburan. Masjidnya murni masjid. Tetapi lakin al-kubur muhitatun bil masjid min kulli janib. Tetapi kuburan itu mengelilingi masjid dari semua sisinya. Di kiblatnya ada, di samping kanan kiri ada, di belakangnya ada. Semua itu namanya muhitatun. Ya, muhitatun bil kubur. Baik. Min kulli janib. Muhitatun bil masjid min kulli janib. Allil yadhhar, yang nampak bagiku, kata beliau, idza kanat kharijah, kalau kuburan-kuburan tadi di luar masjid, kharijah an jidari masjid, di luar dari tembok masjid. Ini ya, kita bayangkan ini ya, kemudian di sekitarnya kuburan semua. Baik, sehingga untuk masuk pun susah. Untuk masuk pun susah. Baik. Maka apa? Idza kanat kharijah an jidari masjid, kalau kuburan-kuburan itu di luar dari dinding masjid, di luar dari tembok masjid, fa inna salata sahihatun, maka salat di masjid seperti itu apa? Sahihah, sah. Walaupun apa? Semuanya dikelilingi oleh kuburan, cuma apa? Cuma dibatasi oleh dinding. Faham ya gambarannya? Faham? Baik. Nah, fa inna salata sahihatun idza kanat kharijah jidari masjid, kalau kuburan itu apa? Di luar dinding masjid. Paham gambarannya? Baik. Bakia, sisa persoalan adalah annahum akhbaruni, mereka memberitahukan kepada aku, memberitahukan tentang gambaran masjid tadi, annal maryamurru man 'alal kubur. Yang jadi masalah adalah orang yang lewat itu, mereka akan melewati kuburan. Ya. Fahadihi mushkilah. Maka ini yang jadi problem. Ya, jadi mushkilahnya ini. Yajib ayabta'id anha, yang dia wajib untuk menjauhi perkara tersebut. Walaisa lahu illa ayabta'id anha. yang tidak ada jalan keluar kecuali dia harus menjauhi diri dari menginjak-injak kuburan tadi, ya. Kenapa? Masjidnya dikelilingi oleh kuburan. Paham? Baik. Lima ada kenapa? Di anna Nabi SAW yakul, karena Nabi SAW bersabda, la ayajlisa ahadukum ala jumratin, sungguh salah satu dari kalian duduk di atas bara api, fatuhriku siyabahu, hingga membakar kainnya, hatta takhallasa ila jasadi, sampai membakar ketubuhnya, ahwan min ayajlisa ala qabrin, itu lebih ringan daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, ini yang jadi problem. Kalau sampai harus apa? Menginjak-injak, melangkahi kuburan. Itu yang jadi problem. Bukan tidak sah sholatnya ya di masjid, tapi apa? Gimana caranya supaya apa? Supaya bisa masuk ke masjid tanpa melangkahi, tanpa menginjak-injak, tanpa menduduki kuburan. Demikian. Baik, itu yang jadi problem. Nah, wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan, la an yaqa'a ahadukum ala jumrah ala jamratin, sungguh salah satu dari kalian menginjak bara api, fatakhallasa ila qadami, sehingga membakar kakinya, ahwan min ayata ala qabrin, itu lebih ringan daripada dia menginjak kuburan. Ya. Baik. Wa qad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yamshi bina 'alaihi baina al-maqbarah. Rasulullah pernah melihat seseorang yang berjalan dengan kedua sandalnya di antara kuburan. Berjalan di antara kuburan dengan sandalnya. Faqala, maka kata Nabi, ya sahibas sibtayatain, wahai pemilik dua sandal yang berdua tali, ikhla'huma, lepaskan kedua sandalmu, faqad adaita, karena engkau telah menyakiti penghuni kubur. Ya, ya. Ya'ni anal amwat yu'rawna bisababil masyi alihim bin'an. Berarti orang-orang yang mati tadi, penghuni kubur tadi, tersakiti oleh sebab berjalannya kita di atas kuburan dengan sandal tadi. Ya. Ini yang jadi problem. Ninjak, melangkahi pakai sandal di kuburan, ya. Ini yang jadi problem. Walaysa huna sabil an taqul ana akhidul kubur. Dan bukan jalan keluar untuk kamu katakan, saya akan mengambil kuburan tadi, memindahkannya. Wa adfanuha fi mawdi akhar, saya akan memakamkannya di tempat lain. Wa aj'alni tariqan, dan saya akan buatkan jalan ke masjid. Baik, ini bukan jalan keluar. La, kata Syekh Mufil, laisa hada bihalin, ini bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Kenapa lima ada? Li'anna ru'a Abu Dawud fi sunani, karena Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, wal Imam Ahmad fi musnadih, dan Imam Ahmad juga di dalam musnadnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu pernah bersabda, kasru 'idamil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkannya ketika masih hidup. Ini ya. Ini yang jadi problem kalau kita memindahkan apa? Kuburan tadi. Jadi, kenapa? Karena banyaknya. Ya, karena banyaknya. Kalau satu mungkin bisa. Ya, tapi ini kuburan banyak. Ya. Belum lagi nanti tertukar, belum lagi nanti terserak, berserakan dan sebagainya. Nah, fa in wajadta tariqan tadkhulu minha ila al-masjid, kalau kamu bisa mendapati sebuah jalan yang kamu bisa masuk ke dalam masjid, min duni antafa al-kubur, tanpa kamu menginjak kuburan, fala ba'sa bidzalika. Maka tidak mengapa yang demikian. Berarti apa tahu problemnya berarti ya? Masjid yang dikelilingi oleh kuburan sehingga menyulitkan untuk masuk ke dalam masjid itu, lihat. Gambaran masjid yang seperti ini saja Syekh Mukmil mengatakan apa? Sahih. Sah salatnya, ya. Sah salatnya. Sebagian kita tidak memiliki fikih, tidak memiliki fikih, tetapi berbicara tentang ini banyak, ya. Kuburannya di belakang, di sana, di depan masjid. Dia bilang enggak sah salatnya. Ayah, subhanallah, berapa banyak kaum muslimin yang salatnya dianggap tidak sah. Karena apa? Karena fatwa yang jahil, ya. Sahih. Ittaqillah. Hendaknya kita takut kepada Allah ketika kita berfatwa, ya. Al-fatwa bil ilm. Ya. La taqulu 'ala Allah illa bil haq. Ya. Jangan kita katakan tentang Allah, tentang syariat Allah kecuali dengan apa? Dengan hak. Sahih. Nah. Saya dengar berapa ikhwan, nah, sebagian ikhwan kita, ya, berbicara seenaknya tentang apa? Masjid yang ada kuburannya. Oh ya, subhanallah, enggak sah salatnya antum. Antum harus mengulang. Sekian banyak kaum muslimin salat bertahun-tahun di masjid seperti itu. Oh ya, subhanallah, tidak sah dianggap. Masakin, miskin mereka. Ya, kasihan. Dianggap tidak sah dalam keadaan apa? Kitanya yang kurang ilmu. Kitanya, ya, yang kurang ilmu. Kaya berbicara tentang agama tanpa hak, ya. Na'udzubillah, hati-hati ya ikhwan, ya. Hati-hati. Kalau kita tidak tahu ilmunya, lebih baik kita katakan apa? Diam. Kita katakan wallahu a'lam, sudah selamat. Sahih? Nah, begitu. Nah, saya bawakan di sini apa? Agar jangan ada tuduhan. Jangan ada ittiham. Menuduh, wah ini ustaznya terlalu menggampangkan. Eh, tasahul ini ustaznya. Syekh Mukbil mutasahil. La haula wala quwata illa billah. Syekh Mukbil berapa kali dituduh sebagai mutasyaddid. Hatta dalam masalah tashih wa tad'if hadis. Sekalipun dalam masalah pensahihan dan pendaifan hadis, Syekh Mukbil dituduh sebagai mutasyaddid. Nah, berapa banyak hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani kemudian didhaifkan oleh Syekh Mukbil? Berapa banyak hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani kemudian didhaifkan oleh Syekh Mukbil? Berapa banyak hadis yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, ya, sehingga kesimpulannya kata Syekh ini, ya. Wa illa banaitu masjid dan akhar. Kalau tidak, kesimpulannya kata Syekh, artinya apa? Kalau kalian tidak bisa melewati masjid tadi, masuk masjid tadi tanpa menginjak kuburan, banaitu masjid dan akhar, lebih baik kalian membuat masjid yang lain. Wallahul musta'an. Ya. Nah, wahadal masjid yu'atal, masjid ini diabaikan, gak usah dipakai. Kenapa? Karena masuknya susah. Bukan masjid ini haram untuk salat di dalamnya. Bukan ini berarti apa? Tidak sah salat di dalam masjid tadi. Ya, tadi. Lihat jawaban pertama, ya. Anna salat apa? Sahihatun. Salatnya sah. Baik. Sekali lagi, ini ada di dalam ijabatu sa'il. Hala apa? Pertanyaan 109. Jawaban 109. Halaman 199 sampai 201. Ya. Baik, mufum. Nah, demikian. Ini jawaban yang setahu saya jawaban yang paling tengah-tengah. Yang lebih hati-hati dari jawaban a'imah yang banyak. Banyak dalam masalah ini para a'imah memberikan jawabannya. Nah, tetapi yang hati-hati yang tengah-tengah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Kita lanjutkan. Wa qawluhu. Nah, ini susah ngeliatnya. Karena masih jam 9:30 kita. Wa kullu mawdi'in qusid, satu lagi ya. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salah fihi faqad ittakhadha masjidan. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan setiap tempat yang ditujukan dimaksudkan dengannya salat padanya maka dinamakan sebagai masjid. Nah, kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah taala, wa hadha yushhidu lahul 'urf. Dan pengertian seperti ini dikuatkan oleh uruf. Uruf ini apa, kebiasaan orang. Secara bahasa ini dikuatkan oleh bahasa. Makanya saya katakan apa? Ini secara apa? Bahasa. Iya. Pendapat dalam masalah ini, dalam masalah apa? Tahiyatul masjid di musalla, di tempat salat Id, itu adalah pendapat marju, karena ini adalah definisi secara bahasa, bukan secara istilah. Iya. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin sebagai imam, sebagai faqih, faqihul asr, ya, faqih yang zaman kita sekarang, tetap terkadang salah, melakukan kesalahan. Ya. Tidak hanya dalam masalah ini, ada masalah dalam masalah akidah yang Syekh Ibn Husain terang-terangan beliau rujuk dari kesalahannya dalam masalah akidah. Nah, alhamdulillah, Syekh bukan orang yang jumud, orang yang mudah menerima. Nah, mudah menerima. Kalau diingatkan tentang kesalahan, beliau rujuk. Nah, fa'inna nas alladzina lahum masajid fi makani a'malihim. Sekarang orang-orang yang mereka memiliki masjid-masjid di tempat kerja mereka, ya, kal wizarat, seperti wizarat, ya, departemen-departemen, ya, nah, kementerian-kementerian, wal idarat, kantor-kantor, ada kantor, ya, tapi kompleks perkantoran ada masjidnya, ya, pabrik-pabrik, kalau di kita misalkan pabrik ada masjidnya. Sekarang gimana? Lau sa'al tawahidan minhum, kalau engkau bertanya salah satu dari mereka, ainal masjid, di mana masjid? Misalnya kita datang ke masjid, apa, ke kantor, ya, kita datang ke apa, pabrik, di mana masjidnya? Saya mau sholat. La asyara ilal makan alladhi takhadhuhu musalla, tentu mereka akan mengisyaratkan ke tempat yang mereka jadikan sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Yusalluna fihi, yang mereka salat di dalamnya. Ma'annahu lam yubda, padahal tidak ada bangunannya. Iya kan? Terkadang tidak ada bangunannya, cuma apa? Cuma kotak saja, kabin saja, iya. Sahih. Nah, cuma kabin saja, kotak. Mana masjidnya? Dari luar enggak kelihatan, iya. Enggak ada corongnya wala apa. Di dalam juga tidak ada mihrab, tidak ada apa. Kan gitu misalkan, iya. Sahih. Tidak ada mimbar dan sebagainya misalkan. Hai, ma'anahu lam yubna, padahal tidak ada bangunannya, tidak dibangun masjid di situ. Lakin lamma kanatis shalah tuqsad bihi, akan tetapi ketika salat ditujukan di tempat tersebut, sarau sama masjidan, jadilah tempat itu dinamakan sebagai masjid. Baik. Berarti ini ya, Pak? Ini secara apa? Istilah, ya. Apakah kemudian dengan itu berarti kita tahiyatul masjid di situ? Nah, kalau memang dia bukan tempat yang dilakukan salat Jumat dan jamaah, maka tidak dilakukan tahiyatul masjid. Ya. Baik. Allahumma, kecuali kalau di situ apa? Dilakukan salat Jumat wal jamaah. Nah, maka dilakukan tahiyatul masjid padanya. Baik. Sehingga musalla, tempat untuk kita melakukan salat Id juga, berarti tidak dilakukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tidak dilakukan sholat Jumat dan jamaah di situ. Ya. Hey, demikian. Itu kesimpulannya yang saya tahu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Nah, sama, tidak boleh. Hatta walaupun sudah puluhan tahun, kalau itu kuburan, dibangun rumah di dalam apa, di atasnya, tidak boleh. Nah, imma kuburan tadi dipindahkan ke apa, kuburan muslimin, ya, kalau memang itu terpisah dari kuburan muslimin, atau kalau itu memang kuburan kaum muslimin, maka tidak boleh kita membangun di atasnya. Ya, harus pisah. Ya, imma di sampingnya, imma apa, jauh dari itu. Yang penting jangan sampai orang duduk di situ, nanti bertamu duduk di situ, ya, nginjak di situ dan sebagainya, jangan begitu. Apalagi kalau sampai memakamkan mayit di pelataran rumah, ya. Nah, maka ini tidak dibenarkan. hendaknya mayit seorang muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah yang sudah pernah kita sebutkan tadi ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.